ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan bab yang keempat di halaman 25 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini bisa dibaca babud du'ai, dan bisa juga dibaca babun ad-du'au ila syahadati alla ilaha illallah. Baik. Setelah penulis menjelaskan tentang keutamaan tauhid, kewajiban tauhid, keutamaan dan tahqiq tauhid, kemudian beliau barengi dengan penjelasan tentang wajibnya takut dari kesyirikan dan bagaimana bahaya kesyirikan tersebut. Maka penulis rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan bahwa siapa yang mengenal tauhid, siapa yang mengenal tauhid, maka tidak sepantasnya tauhid itu terbatas pada dirinya. Bahkan dia wajib untuk menyeru manusia, mengajak dan mendakwahi manusia kepada tauhid tersebut dengan hikmah, dengan al-mu'idatul hasanah, sebagaimana jalannya para rasul dan para pengikutnya. Maka di sini beliau terangkan tentang bagaimana kewajiban di dalam berdakwah kepada tauhid serta sejumlah pembahasan yang terkait dengan dakwah kepada tauhid ini. Iya. Dasarnya bahwa seorang hamba apabila dia mengilmui sesuatu, maka setelahnya dia wajib di dalam mengamalkannya. Iya. Apabila dia mengilmui dan mengamalkan, maka dia wajib untuk mendakwahkan ilmu tersebut agar supaya dia menjadi pengikut para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul seperti itu sifat mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas jalan tersebut. Dan Allah telah menjelaskan tentang keutamaan dakwah ini di banyak tempat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya? Ini pertanyaan sifatnya pengingkaran bahwa tidak ada yang lebih baik ucapan. Karena itu kalau diterjemahkan bebas, tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah ila Allah, kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, serta dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi, siapakah atau tidak ada lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, kata beliau, hadha habibullahi, hadha waliyullahi, hadha safwatullahi, hadha khiratullahi, hada ahabbu ahli al-ardi ila Allah ajaba Allah fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaba Allah fihi min da'watihi wa amila salihan fi ijabatihi. Jadi kata Al-Hasan, ini adalah Habibullah, orang yang disayangi oleh Allah. Ini adalah wali Allah. Ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba yang disucikan oleh Allah. Ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Dia menjawab Allah dalam dakwanya. Kemudian dia mengajak manusia pada apa yang dia menjawab Allah dari dakwah tersebut. Kemudian dia mengiringinya dengan amalan salih di dalam menjawabnya. Wa qala innani minal muslimin. Ya, Hasan al-Basri juga menjelaskan tentang ayat. Dan dia berkata, sungguhnya saya dari orang-orang yang berislam. Kata al-Hasan, hada khalifatullah. Ini adalah khalifah Allah. Ya. Baik. Jadi kelihatannya di sini tentang bagaimana kedudukan dakwah itu di tengah para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Penulis di sini akan membawakan sebuah ayat dan sebuah hadis atau dua hadis yang menjelaskan tentang bagaimana dakwah kepada syahadat La ilaha illallah. Baik. Yang dikatakan ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah itu adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah. Dan dakwah kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu dakwah di jalan Allah itu terkandung di dalamnya dakwah kepada rukun-rukun Islam, dakwah kepada usulul iman wal ihsan, dasar iman dan ihsan. Ya, yang terdapat di dalamnya perintah kepada hal yang diperintah dan larangan melarang dari apa yang dilarang. Iya. Memerintah, mengajak kepada segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena dakwah itu pokoknya, paling utamanya adalah dasarnya dan awalnya dalam mengajak kepada tauhid, maka penulis rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan tentang dakwah kepada syahadat Alla ilaha illallah, kepada syahadat La ilaha illallah. Baik. Jadi ad-du'a, babud du'a. Ad-du'a di sini maksudnya apa? Bukan doa ya, seperti yang kalau bahasa Indonesia ya, tapi ad-du'a di sini bermana apa? Bermana dakwah. Ya. Dakwatun nas, mengajak manusia ila syahadati an la ilaha illallah, maksudnya apa? Ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu. Ya, dakwah kepada mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, karena ini kandungan dari syahadat la ilaha illallah, itu kandungannya. Baik. Di ayat yang dibawakan oleh penulis, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baik. Terjemahan ayat, terjemahan makna ayat, dan firman Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku, agamaku, Adu'u ilallah. Saya terus berdakwah kepada Allah. Iya. Ala basiratin. Di atas basirah. Di atas hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidaklah termasuk sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Jadi dalam ayat ini dikatakan qul, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ya, hadihi sabili. Hadihi, inilah. Ya. Inilah dakwah yang saya mengajak manusia kepadanya, menyeru manusia di atasnya, dan itulah jalan yang saya tempuh. Sabili artinya apa? Da'wati wa tariqati, dakwah dan jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Di sini dibahasakan ad'u dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari yaqtadi apa? Al-istimrar, menunjukkan makna terus-menerus. Iya. Karena memang kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang perlu kesabaran, kegiatan yang terus berjalan, dan seorang yang bertauhid harusnya dia mengikuti jalan Nabi di dakwah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh hidup beliau adalah dakwah. Sampai di akhir hayat beliau pun tetap beliau berdakwah. Beliau berpesan kepada umatnya di dalam dakwah beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Iya. Dan ini di akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan hal tersebut. Kalimat-kalimat yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahasa di dalam ayat ad'u dengan fi'il mudhari'. Menunjukkan al-istimrar. Ya, di dalam dakwah itu tidak ada istilah turun minum. Ya. Itu tidak dipesankan kepada Nabi. Ya. Nabi Muhammad itu diperintah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau kamu berhenti dalam, kamu sudah selesai dalam menegakkan sebuah ibadah, maka berdiri, tegakkan ibadah yang lain. Dan Allah berfirman kepada Nabi, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan kita sebagai umat beliau, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali sebagai orang yang berislam. Iya. Maka di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terus berlangsung. Tidak berhenti. Dan seorang muslim dan muslimah dia mengambil andilnya di dalam dakwah itu. Karena dakwah itu adalah mas'uliyah musytarakah. Tanggung jawab bersyirikat di dalamnya umat ini. Semuanya sesuai dengan kemampuannya. Semuanya sesuai dengan kemampuannya. Iya. Karena itu orang yang paling berbahagia dengan dakwah itu adalah orang-orang yang bertauhid. Sebab dia tahu kewajibannya di dalam tauhid, mendakwakannya. Dan dia tahu betapa besar nilai ibadah di dalam berdakwah itu. Dan itu salah satu keindahan hidup seorang muslim dan muslimah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi si lafadznya ad'u, saya berdakwah ilallahi, kepada Allah. Ini kepada Allah tambih kepada ikhlas. Harusnya ikhlas hanya untuk Allah. Dia mengajak kepada Allah, bukan mengajak manusia mencari dunia mereka, bukan pula mencari kedudukan untuk dirinya, bukan pula mencari kekuasaan, dan bukan pula mencari sesuatu yang hina dari dunia. Tapi dakwanya ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dakwah itu kepada Allah, itu jelas nanti pengaruhnya. Pengaruh dakwah kepada Allah itu jelas pengaruhnya. Kalau dia dakwahnya kepada Allah, dia tidak peduli apa kata manusia. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia. Dia hanya perhatian yang dia sampaikan ini dakwah Allah atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, dia ikhlas di dalamnya atau tidak. Itu perhatian seorang dai, bukan kepada apa yang diucapkan oleh manusia. Manusia ridha atau tidak? Iya. Karena untuk mencari ridha manusia, semuanya ridha, itu tidak mungkin. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i, ridha nasu ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Tujuan yang tidak bisa dicapai. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan juga dengan banyaknya orang yang memuji. Bukan dengan banyaknya orang yang memuji. Karena para nabi dan para rasul, mereka dicela, dihina, digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Iya. Sebagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai seorang dukun, orang gila, dan sebagainya dari gelar-gelar yang diucapkan oleh kaum musyrikin. Ya, tetapi gelar-gelar yang seperti itu tidak membahayakan sepanjang seseorang itu berada di atas kebaikan. Iya. Karena apa yang melekat pada seseorang itu datangnya dari Allah, bukan dari ucapan maupun dari celaan manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadummunani mudammaman wa ana Muhammadun. Mereka mencela saya. Mereka sebut bahwa saya ini mudammam, orang yang tercela. Dan saya adalah Muhammad. Ya, Muhammad adalah orang yang terpuji. Maka beliau selalu terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal tersebut. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami meninggikan penyebutan engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka demikian pula, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti jalannya, pasti dia dapat bagian dari ayat ini. Akan ditinggikan oleh Allah penyebutannya. Dan siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad, Allah telah menegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencela engkau, wahai Nabi Muhammad, pasti akan terputus segala perkaranya. Iya. Demikian pula siapa yang menentang dakwah Nabi Muhammad, sedikit maupun banyaknya, dia akan dapatkan bagian dari ayat ini. Akan terputus perkaranya. Karena itu tidak perlu khawatir. Dakwah itu tidak perlu dilihat dengan banyaknya orang yang memuji ataupun banyaknya orang yang mencela. Iya. Karena itu biasa di dalam dakwah, ada yang mencela, ada yang memuji. Kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Mada yaqulu an-nasu fiyya?" Apa kata manusia tentangku? Maka murid-muridnya menjawab, "Di antara mereka ada yang memuji engkau, di antara mereka ada yang mencela engkau." Kata Imam Malik, "Alhamdulillahilladzi lam yujmi'uhum ala dhammi." Segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua untuk mencelaku. Nah, itu ucapan Imam Malik. Jadi kalau semuanya mencela, nah ini baru diperhitungkan. Tapi kalau ada yang mencela, ada yang memuji, nah itulah biasa. Ya. Karena itu kata beliau, alhamdulillah, Allah tidak mengumpulkan mereka semua untuk apa? Mencelaku. Jelas ya? Jadi kalau dia berdakwah ingin cari ridho manusia, ini menunjukkan dia berdakwah bukan kepada Allah. Dia berdakwah untuk dunia. Iya, berdakwah untuk dunia. Demikian pula orang yang berdakwah kepada Allah itu tidak berpengaruh pada dirinya. Berapa yang hadir, bagaimana keadaan manusia yang hadir, itu tidak berpengaruh pada dirinya. Sebab dia ketika berbicara, yang hadir satu orang maupun satu juta orang sama saja. Untuk dirinya. Sebab keikhlasan di dalam berdakwah itu sama kedudukannya. Di kehadiran satu orang maupun di kehadiran sejuta orang. Karena itu tidak ada pengaruhnya orang yang hadir bagi orang yang ikhlas di dalam hal tersebut. Makanya hal-hal harusnya dihadirkan oleh para da'i. Dan ini kalimat sangat indah sekali. Adu'u ilallah. Saya berdakwah ilallah. Kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basira. Iya. Basira itu adalah keyakinan dan burhan. Iya. Keyakinan dan burhan. Kalau bahasa lebih detailnya, al-basirah adalah al-ma'rifah allati yumayyizu biha, al-ma'rifah allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, adalah pengetahuan yang dengannya seorang pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Pengetahuan yang dengannya dia pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan basirah. Basirah artinya dia di atas ilmu. Di atas keyakinan. Di atas burhan. Ada ilmunya. Dia yakin. Dan punya burhan. Hujjah, argumen. Argumennya di dalam dakwah. Ada burhan namanya burhan syar'i. Burhan dari sisi syariat. Dia tahu dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada burhan akli. Ya, dan dia tahu dari dalil-dalil akal yang sehat menunjukkan kebenaran yang dia bawa. Nah, jadi dia punya ilmu, yakin, burhan. Ya. Atau bahasa lainnya, dia punya pengetahuan yang dengannya dia mampu membedakan antara al-haq dan yang batil. Itulah yang disebut basirah. Ya, kalau dia berdakwah tetapi apa yang dia sampaikan tidak menyebabkan manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, berarti ini dakwanya tidak di atas apa? Tidak di atas basirah. Tidak di atas basirah. Ya. Karena itu pengaruh dari dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah as-salaf dari dahulu hingga hari ini. Orang-orang yang keluar dari dakwah salaf ini, orang-orang yang belajar dari ilmu para as-salaf, itu dia keluar dengan ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa menampakkan yang hak di atas kebatilan. Iya. Dan ini alhamdulillah berjalan dari masa ke masa. Dan itu pengaruh dari ilmu para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan pada setiap masa akan selalu seperti itu. agama ini didakwakan dan ditampakkan. Karena itu telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik." Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, zahir di atas kebenaran. Nah, ini sifatnya orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengenal jalan lurus, pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh jalannya, seperti yang disebut di dalam ayat ini. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka atau orang yang menyelisihi mereka. Yang mencela menyelisihi mungkin banyak. Iya. Tapi satu orang dari ahli tauhid bisa mengalahkan banyak orang dari ahlul batil. Bahkan nanti akan datang Syekh rahimahullahu taala di pembahasan Kasyfus Syubhat, beliau jelaskan bahwa satu orang awam dari kalangan ahli tauhid itu bisa mengalahkan 1000 orang dari ulama kaum musyrikin. Iya. Karena basirah pada ilmu itu tampak di dalam dakwah ahli sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala dari namanya yang maha indah, dari Asmaul Husna adalah nama Al-Haq. Dari nama Allah namanya apa? Nama Al-Haq. Ya, kita sebut Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim, kan begitu. Ada juga dari Asmaul Husna nama Al-Haq. Ya, Al-Haq artinya yang maha benar, yang maha hak. Karena itu Allah cinta kebenaran dan Allah cinta menampakkan kebenaran itu. Iya. Dan cinta menampakkan kebenaran. Karena itu kebenaran selalu dimenangkan. Dan pengikut para nabi dan para rasul selalu dimenangkan. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah berlalu ketetapan kami, kalimat kami pada hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka akan selalu dimenangkan, selalu ditolong. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka lah yang selalu menang. Nah, ini ala basirah. Jelas ya? Karena itulah seorang yang bertauhid, dia harus rajin berbekal dengan ilmu. Ini bukan sekedar angan-angan saja. Dia punya semangat ya kepada tauhid, semangat di dalam dakwah kepada sunnah. Tapi kalau dia malas di dalam mempelajari ilmu, kurang di dalam berbekal dengan ilmu, maka ini artinya dia sendiri yang kurang dalam mengadakan kebaikan untuk dirinya. Iya. Dia sendiri yang artinya dia tidak mau untuk masuk di dalam keutamaan-keutamaan yang besar. Baik. Jadi ini makna basirah. Jadi itulah dakwah Nabi. Beliau selalu berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi itu bukan sifatnya Nabi saja. Tapi itu sifat beliau dan manittaba'ani. Siapa yang mengikutiku? Iya. Jadi pengikut Nabi. Ini namanya ittiba. Namanya apa? Ittiba. Ittiba itu mengikuti. Bukan ibtida. Bukan berbuat bid'ah. Mengadakan jalan sendiri. Iya. Karena itu orang yang berdakwah yang dipuji itu hanyalah yang berdakwah mengikuti Nabi. Dia hanya menyampaikan, hanya menyambung. Dia adalah pewaris dan menyampaikan sebagaimana yang diwariskan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u waratsatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul 'ilm." Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang dinar, tidak pula mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah apa? Adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan itu, warisan ilmu, dia mengambil bagian yang banyak dari warisan. Iya. Jadi tidak ada di dalam bahasa-bahasa Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW itu kalimat kecuali ittiba, mengikuti. Mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan mengikuti itu bukan membuat jalan baru. Mengikuti itu bukan dia bersendirian. Bukan dia bersendirian dengan pendapat tidak ada yang mendahuluinya. Tapi yang ada adalah apa? Ittiba. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Iya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti selain daripada itu, dari wali-wali. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ittabi'u, bahasanya ittiba. Iya. Di ayat yang lain, di surah Al-Jathiyah, Allah berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئْهَا وَلَا تَتَّبِئْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Maka ittiba'lah, ikutilah syariat itu. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Iya. Karena itu kata para salaf rahimahumullahu ta'ala, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian ittiba' dan jangan kalian berbuat bid'ah, perkara baru. Kalau kalian hanya mengikuti saya, maka telah cukup untuk kalian. Telah cukup. Agama ini sudah dijadikan kecukupan padanya. Ya, lengkap. Tidak ada kekurangan lagi. Siapa yang berpegang dengannya, pasti cukup untuknya. Karena itu kewajiban kita hanyalah apa? Hanyalah mengikutinya. Nah, inilah jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya. Iya. Baik. Jadi bahasanya di dalam ayat, ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Pengikut Nabi Muhammad yang paling utama siapa? Para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dijamin. Karena kelurusan jalan mereka sudah dipastikan. Dan yang mengikuti jalan mereka dipuji. Iya. Karena itu di dalam apa namanya? Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memuji jalannya para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar serta siapa yang mengikuti mereka. Ini juga pakai kata ittiba. Ittiba terhadap jalannya para sahabat. Dia ikuti bi ihsan, dengan itqan. Ihsan artinya apa? Dengan itqan. Ya. Dengan sangat detail dan sempurna, itu makna itqan. Jadi ibarat orang berjalan, ya, mengikuti, ada orang yang berjalan, maka mengikuti orang yang berjalan ini bagaimana caranya? Mengikuti dengan itqan, dengan ihsan. Orang yang berjalan ini, dia meninggalkan jejak-jejak. Ya. Maka mengikutinya, kita juga berjalan di atas jejak yang sama, tidak keluar darinya. Bukan bikin jejak bayangan, tidak. Atau jejaknya keluar sedikit. Itu merusak jejak nanti. Tapi dia di atas jejak yang sama, tidak keluar. Itu mana apa? Mana bi ihsan. Iya. Jelas ya? Mana bi ihsan. Karena itu tidak perlu khawatir. Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, memang seperti itu keadaannya. Mereka selalu berpegang dengan sunnah. Sedikit-sedikit memang tanya, apa dalilnya? Kalau ada menyampaikan suatu, tanya apa dalilnya? Apa dalilnya dari Al-Quran? Apa dalilnya dari hadis? Apa dalilnya dari athar para as-salaf? Apa ketentuannya di dalam kaidah syariat? Iya. Itu pasti ditanyakan. Sebab itulah jalan di dalam beragama ini. Baik.